Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Nah, dan kita masuk pelajaran yang ke-21. Barakallahu fikum, sempat pertemuan sebelumnya kita selesai membaca halaman 144 dan 100 sampai 146. Nah, yaitu pada bacaan di awal pelajaran. Sebelum melanjutkan, nah, ada usulan untuk membaca ulang bacaan, silakan dibaca bergantian. Nah, untuk lebih memungkinkan mengkokohkan kosakata beserta syarat menerjemahkan. Ya, barakallahu fikum. Ya, baca. Ad-darsu hadi wa isruna, pelajaran ke-21. At-tullabu, kaifa haluka ya ustazana? Bagaimana keadaanmu wahai ustaz kami? Al-mudarrisu bi khairin. Alhamdulillah wa syukuruhu. Baik, aku bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah. Aku memuji Allah dan aku bersyukur kepadanya. Ana ma'aroh Haruna alam yahdur. Aku tidak melihat Harun. Apakah dia tidak hadir? Tulabu, na'am, innahu lam yahduril yauma. Benar, sungguhnya dia tidak hadir hari ini. Al-Mudarrisu, wa aina asdiqa'uhu thalathatu, dan di mana teman-teman yang tiga lainnya? Hum aidon lam yahduru, semua mereka juga tidak hadir. Ata'rifuna aina zahabu, apakah engkau mengetahui kemana mereka pergi? Apakah kalian mengetahui kemana mereka pergi? Azunnu annahum dhahabu ila matari liistiqbali ra'isihim alladhi ya'ti yawma ila al-madinati munawarati li ziyarati masjidil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aku mengira bahwa mereka pergi ke bandara untuk menyambut presiden atau kepala mereka, ya, yang datang pada hari ini ke Madinah Munawarah untuk menziarahi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ahsanta. Hasib, berganti. Al-katabtumul wajibati ya abna'i. Apakah kalian telah mengerjakan tugas-tugas wahai putra-putraku? Naam, katabna, kami telah mengerjakannya. Ana lam aktub. Saya belum menulis. Lima lam taktub ya bunayya, mengapa engkau belum mengerjakannya wahai putraku? Di annani lam afham darsa, sesungguhnya saya belum memahami pelajaran. Ma huwa syai'ul ladzi lam yafhamhu fid darsi, sesuatu apa yang engkau belum paham dengannya pada pelajaran. Lam afhamul farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati, aku belum paham perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. 6. Cukup, berganti. Ahsanta. Kathirun minat tulabi lam yafhamu hada. Banyak dari murid-murid yang belum memahami ini. Sa'altu akhwati Allai. Sa'altu akhwati Allai yadrusuna fil madrasati fil yadrusna. Allai yadrusna fil madrasatu sanawiyati fil madrasati sanawiyati an hadha walam ya'rifna. Aku bertanya kepada saudariku yang belajar di jamak para saudariku. Aku bertanya kepada saudari-saudariku yang belajar di sanawiyah tentang pelajaran ini dan mereka tidak mengerti. Sa'ashrahu lakum hadal darsa marotan ukhra al-an. Saya akan menjelaskan untuk kalian pelajaran ini sekali lagi. Isma'u al-an, sekarang. Al-annya diartikan sekarang. Saya akan menjelaskan untuk kalian pelajaran ini sekali lagi sekarang. Dengarkanlah. Al-jumlatul ismiyati hiya al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatul lati awwaluhu hasmun. Iya, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali kalimat dengan isim. Adalah kalimat. Kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Contoh, as-sayyaratu jamilatun, mobil itu bagus. Hamidun maridun, Hamid sakit. Aminatu mujtahidatun, Aminah adalah murid yang adalah orang yang rajin. Fakulu jumlatin min hadhil jumali awwaluhu hasmun. Iya. Artikan dulu. Setiap kalimat. Kalimat yang di atas yang tadi adalah kalimat yang diawali dengan isim. Wa huwa al-mubtada'u wal ismu tsani yang awal dan dia. Dan awalnya dan dia itu maksudnya yang awal tadi adalah mubtada. Tadi kan disebutkan dan setiap kalimat dari kalimat-kalimat tersebut diawali oleh isim dan isim tersebut adalah mubtada. Wa huwa al-mubtada'u dan isim tersebut adalah kalimat adalah mubtada. Dan setiap isim di awal kalimat tadi adalah sebagai mubtada. Wal ismu tsani dan isim yang kedua huwal khobaru, dia adalah sebagai khobar. Al mubtada'u wal khobaru marfu'ani. Mubtada dan khobar keduanya marfu, dalam keadaan marfu. Afahimtum? Apakah kalian paham? Nah, asab aksanta. Ganti. Naam, fahimnahu jayyidan. Ya. Kami memahaminya. Kami sangat memahaminya. Ana lama afham. Aku belum faham. Qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Engkau mengatakan sesungguhnya mubtada dan khabar keduanya marfu. Fama ma'nal marfu'i? Maka apa makna dari marfu? Al marfu'u wal ismul ladzi fi akhirihi dhammatun. Al marfu' dia adalah isim yang akhirnya adalah dhammah. Nahwu al mudarrisul dipotong al mudarrisu al kitabu al mudarris al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu. Contohnya al-mudarrisu, al-kitabu, dan al-babu. Al-ana fahimtu, sekarang aku faham. Ammal jumlatul fi'liyatu fahiyal jumlatul lati awaluha fi'lun. Adapun jumlah fi'liyah, maka dia adalah kalimat yang awalannya adalah fi'il. Nahwu, contohnya dakhalal mudarrisu, pelajar itu masuk. Guru itu masuk. Ya, guru itu telah masuk. Qalal mudiru, berkata Pak Kepala Sekolah. Yaktubut talibu, pelajar itu sedang atau akan menulis. Fafi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatani. Maka pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat ini, kalimat min hadhil jumali, dari kalimat-kalimat ini terdapat dua kata. Al kalimatul ula, kata yang pertama fi'lun, adalah fi'il. Wal kalimatus tsaniyatu ismun, dan kata kedua adalah isim. Wa dal ismul ladzi ya'ti ba'dal fi'li ismuhu al fa'ilu, dan isim yang datang setelah fi'il namanya adalah fa'il. Al fa'ilu marfu'un, afahimtum, dan fa'il keadaannya adalah marfu. Apakah kalian faham? Naam, ahsanta. Ganti. Al-tullabu, naam, fahimna walhamdulillahi. Benar, kami telah faham, alhamdulillah. Ya ustadzu, kulta qabla yaumaini innal kalimata salasatu aksamin. Wahai ustadz, engkau berkata dua hari yang lalu, sesungguhnya kata terbagi menjadi tiga jenis. Mahia, apakah itu? Ana nasiituha, aku melupakannya. Darisu, man ya'rifu hadha, yang mana yang kau lupa, yang mana? Siapakah yang mengerti ini? Hashimu, ana aksamul kalimati al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Saya jenis pembagian kata al-ismu, pembagian kata yaitu isim, fi'il, dan huruf. Al-mudarisu, hati misalan likulli wahidin minha ya amru, datangkan kepadaku contoh dari salah satu untuk setiap dari kata tersebutnya. Berikanlah contoh untuk setiap pembagian di atas. Pembagian di atas, wahai Amr. 6. Al-ismu nahwu, isim contohnya kitabun, wa qalamun, wa talibun, wa rajulun, wa mudarrisun. Wal fi'lu nahwu, dan fi'il contohnya kharaja, wa sajada, wa yajlisu, wa yaghsilu, waktub, waqra. Wal harfu nahwu, dan huruf contohnya fi, wa ila, wa min, wa na'am, wala, walan, walam, wasin, wasin, kama fis, wasin, kama fi sa'kulu. Sa'kulu. Al-mudarisu, ahsanta ya. Cukup, hasap, nanti. Al-mudarisu, ahsanta ya Amru, bagus sekali wahai Amr. Istarihu qalilan, mari kita istirahat sejenak. Nabda'ud darsal jadida fil hissatil qadimati. kita akan mulai pelajaran yang baru setelah jam berikutnya. Aroja al mudiru man min Makkata ya ustadu. Apakah mudir telah pulang dari Mekah wahai ustad? Lama sayar ji'u ba'da yaumaini insyaallah. Belum. Dia akan pulang setelah dua hari kemudian insyaallah. Ba'da khamsi daqa'iqa. Setelah lima menit. Anabda'ud darsal jadida. Mari kita mulai pelajaran yang baru. Mahlan ya ustadu. Sebentar wahai ustad. Lama naktab ma kataptu. Naktub. Lama naktub. Lama naktub ma katapta ala saburati. Sebentar wahai ustad. Kami belum menulis apa yang engkau tulis di papan tulis. Naam. Barakallahu fikum. Tamarinu, latihan-latihan. Poin pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, nomor satu. Kita baca soalnya nanti. Setelah itu siapa yang mau jawab ya. Diartikan dulu soalnya. Ya, kita baca bareng. Aina dhahaba Harunu wa asdiqa'uhu. Aina dhahabu Harunu wa asdiqa'uhu. Kemana Harun dan teman-temannya pergi? Kemana Harun dan teman-temannya pergi? Nah, nanti antum jawab. Mereka pergi ke titik-titik. Itu jawabannya. Jawabannya langsung fi'il dengan fa'il. Mereka pergi ke titik-titik. Atau kalau mau diulang berarti dhahaba Harunu wa asdiqa'uhu ila titik-titik. Kalau mau diulang pertanyaan. Kalau mau meringkas, jawabannya apa? Langsung dhahabu titik-titik. Nah, itu ya. Nomor dua, ya kita baca. Lima lam yaktub aliyun al-wajibati. Lima lam yaktub aliyun al-wajibati. Kenapa Ali tidak menulis tugas atau PR? Kenapa Ali tidak menulis tugas atau PR? Nah, maksudnya tidak mengerjakan tugas PR kewajiban. Nah, jawabannya berarti Ali tidak menulis PR karena titik-titik. Gitu ya. Karena dia titik-titik. Karena ada pertanyaan 5, jawabannya berarti ada li'annahu, karena dia. Tapi diawali dari soal. Kenapa Ali tidak menulis tidak mengerjakan PR? Jawabannya Ali tidak mengerjakan PR karena titik-titik. Nah, itu. Ya, kita lanjutkan. Ma huwa syai'ul ladzi lam yafhamhu Aliyun? Ma huwa syai'ul ladzi lam yafhamhu Aliyun? Apa sesuatu yang Ali tidak memahaminya? Apa sesuatu yang Ali tidak memahaminya? Nah, artinya apa yang Ali tidak paham? Nah, jawabannya Ali tidak paham titik-titik. Langsung Ali tidak paham titik-titik. Atau Alinya enggak usah disebut, langsung fi'il dan fa'il lam yafham titik-titik. Nah. Nomor 4. Asyarahal mudarrisu darsa maratan ukhra. Asyarahal mudarrisu darsa maratan ukhra. Apakah guru menjelaskan kembali pelajaran? Nah, atau apakah guru menjelaskan pelajaran maratan ukhra sekali lagi? Nah, boleh gitu. Nah, jawabannya na'am atau la. Ya, kalau di bacaan guru itu menjelaskan, jawab na'am. Betul, guru menjelaskan pelajaran sekali lagi. Atau tidak, guru tidak menjelaskan pelajaran sekali lagi. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang mau nyoba nomor satu? Dibaca soal dan Jawaban. Aina dhahaba Harunu wasdiqa'uhu? Kemana Harun dan teman-temannya pergi? Nah, jawabannya. Dhahabu ilal madhari istiqbali ra'isihim. Ahsanta. Itu jawabannya dhahabu. Langsung fa'ilnya wawu ya, fi'il dan fa'il. Dhahabu wawunya itu memiliki arti mereka, wawu jama'ah. Untuk siapa mereka di sini? Untuk Harun dan teman-temannya, menggantikan Harun dan teman-temannya. Sehingga ringkasnya bisa ditulis langsung dhahabu. Dhahabu ilal matari listikbali ra'isihim. Boleh enggak dengan mengulang soal? Boleh. Ditulis soalnya diulang lagi. Dijawab dhahaba Harunu wa astiqa'uhu ilal matari listikbali ra'isihim. Namun lebih ringkas yang langsung fi'il dan fa'il. Dhahabu lebih ringkas. Artinya sama. Ya, nomor 2. Lima lam yaktub Aliun wajibati. Mengapa Ali tidak menulis PR? Lam yaktub Aliun li'annahu lam yafhamid darsa. 6. Artinya Ali tidak menulis PR karena belum memahami pelajaran itu. 6. Lam yaktub Aliun Aliun. Terus li'annahu ya. Annahu lam yafhamid darsa. Iya, bisa itu. Bisa. Namun objeknya mahdhuf, tidak dimunculkan. Oh, yang bagusnya itu dimunculkan. Wajibati, yang jadi objek ya. Objek itu al-wajibati itu objek. Oh, iya. Boleh ditulis al-wajibati diulang atau dengan memakai ganti domir. Oh. Kalau domir berarti memakainya al-wajibat menjadi ha. Oh, iya. Lam yaktub ha. Nah itu. Lam yaktub ha. Oh, iya. Aliun li'annahu lam yafhamid darsa. Atau diulang dengan perkataan yang dengan dohir bukan dengan isim. Berarti lam yaktub Aliun al-wajibati li'annahu lam yafhamid darsa. Karena kata bayak tubuh itu fi'il muta'adi, fi'il yang butuh objek. Sehingga apa? Objeknya secara asal dikeluarkan. Boleh enggak dihapus, tidak dimunculkan? Jawabannya boleh. Seperti yang dijawab tadi, lam yaktub Aliun li'annahu lam yafhamid darsa. Cuman secara asal perkataan itu kalau bisa dimunculkan, dimunculkan, jangan dimahdufkan ya, jangan disembunyikan. Nah. Ya, nomor 3. Ma huwa syai'ul ladzi lam yafhamhu Aliun? Apa yang tidak dipahami oleh Ali? Lam yafhamhu al-waqra bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Dia tidak memahami bagian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maful bihnya lebih satu. Tadi jawabannya lam yafhamhu al-farqa gitu ya. Yeah. Nah, itu ketika mengucapkan lam yafhamhu, hu-nya itu situ sudah jadi objek. Lam yafhamhu. Iya kan? Terus al-farqanya objek juga. Nah, di situ ada dua objek. Sedangkan fi'il ini fi'il yang butuh kepada satu objek. Maka dikatakan lebih satu objeknya. Berbeda dengan fi'il yang butuh kepada dua objek. Kita keluarkan dua objek enggak masalah. Atau fi'il yang butuh kepada tiga objek. Kita keluarkan tiga objek juga bisa. Kalau ini fahima yafhamu fi'il yang butuh pada satu objek sehingga dibuang satu objek menjadi lam yafham al-farqa. Lam yafhamil farqa. Asalnya lam yafham sukun. Asalnya sukun, cuman karena ketemu dua sukun maka dibaca kasro kan? Lam yafhamil farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Nah, itu. Ali tidak paham perbedaan. Perbedaan di sini objek. Ali tidak paham perbedaan antara baina itu antara. Antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, ahsanta. Nomor 4. Asyarahal mudarrisu darsa marratan ukhra. Apakah Pak Guru menjelaskan pelajaran sekali lagi? Naam, syarahahu marratan ukhra. Ya. Pak Guru menjelaskannya sekali lagi. Naam. Ahsanta. Boleh seperti itu. Naam, syarahahu al-mudarrisu marratan ukhra. Naam. Syarahahu di situ fi'il syaraha bersambung dengan maf'ul bihi, objek yang hu tadi, hu ya, yang ha itu dibaca hu itu objek. Untuk menggantikan apa? Menggantikan ad-darsa. Nah, kalau kita munculkan ad-darsa, berarti hu-nya harus dibuang. Menjadi apa? Na'am, syarohal mudarrisu ad-darsa maratan ukhra. Nah, dimunculkan ad-darsanya. Kalau disingkat, na'am syarohal mudarrisu maratan ukhra, berarti maful bihinya mahduf, disembunyikan. Namun tadi, secara asal, asal kata itu tidak mahdub muncul, kecuali dalam keadaan tertentu menjadi mahdub, seperti karena meringkas ucapan atau karena berkaitan dengan yang lainnya. Nah, poin kedua, ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. Yadhabu berubah menjadi lam yadhab. Maksudnya yadhabu, tanda panah lam yadhab, sama dengan ma dahaba. Artinya apa? Artinya yadhabu, yaitu fi'il mudhari', apa artinya? Dia akan atau sedang pergi. Ketika masuk lam, lam yadhab, artinya sama dengan ma dahaba. Apa arti ma dahaba? Dia tidak pergi. Namun tidak pergi di sini untuk menunjukkan waktu yang telah terjadi. Dahaba itu fi'il madhi, bukan? Fi'il madhi. Ma dahaba, dia tidak pergi, maksudnya mengabarkan perkara yang telah terjadi padanya, bahwasanya dia itu tidak pergi. Nah, padahal ya dahabu tadi fi'il apa? Mudhari', memiliki arti akan atau sekarang gitu ya. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa lam ketika masuk pada fi'il mudhari' menjadikan fi'il mudhari' berubah menjadi fi'il madi. Ya itu. Berarti artinya lam ketika masuk pada fi'il mudhari' menjadikan fi'il mudhari' berubah artinya dari fi'il mudhari' ke fi'il madi. Fi'ilnya tetap mudhari', fi'ilnya. Namun artinya berubah menjadi madi. Sehingga tidak boleh diartikan lam yadhhab. Nah, dia tidak akan pergi, itu salah. Lam yadhhab diartikan itu, dia tidak akan pergi. Karena memiliki arti yang lampau. Kalau mengartikan akan gimana? Pakai la yadhhab. Dia tidak akan pergi. Pakai la, bukan pakai lam. Nah. Tapi untuk pengertiannya sebelum sekarang ya, beda sama lama ya. Kalau lama masuk sekarang. Nanti ada ini penjelasan. Jadi di sini lam itu harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Kalau dalam ilmu nahu ketika mengirob antum sebutkan lam harfu jasmin wa nafyin wa qalbin. Maksudnya apa? Lam itu huruf yang menjasm. Maksudnya menjadikan fi'ilnya menjadi majzum, yang tandanya sukun atau penggantinya sukun. Apa penggantinya sukun? Hatfun nun atau hatfu harful illah, itu kan? Penggantinya nun itu bisa berupa hilangnya nun atau hilangnya huruf ilat, huruf penyakit. Nah, di sini karena fiilnya bentuknya fiil sohih akhir yang tidak bersambung dengan alif nun, ya nun, wawu nun, maka ketika majzum tandanya sukun. Pertama harfu jasmin, sehingga dikatakan lam yadhab atau lam adhab atau lam tadhab. Itu beda kalau yang berakhiran nun, seperti yadhabuna menjadi lam yadhabu, yadhabani menjadi apa? Lam yadhaba, tadhabina menjadi lam tadhabi, nunnya hilang kan. Nah, atau yang berakhiran huruf ilat seperti yarmi yaksha, yagzu, gitu kan. Ketika masuk lam hilang huruf ilatnya, lam yarmi. Kalau sukun lam yarm, karena huruf ilatnya hilang sih. Lam yagzu, lam yagz. Kalau disukun, kalau diwakab, lam yagzu. Ketika masuk lam, lam yagzu. Singkat, nggak ada huruf ilatnya, wawunya hilang. Nah, artinya apa? Artinya lam itu adalah huruf jasmin, huruf yang menjazm. Maksudnya huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi sukun atau hilang nunnya atau hilang huruf ilatnya. Itu yang namanya majzum. Yang kedua dia itu harfu nafyin. Nah, huruf nafyin artinya dia memberikan arti peniadaan. Memberikan arti penolakan, peniadaan. Yadhabu artinya pergi. Ketika ada lam berarti tidak pergi. Nah, itu. Makan yakulu, ketika ada lam berarti tidak makan. Peniadaan. Peniadaan penafikan kejadian yang ada. Itu lam. Disebut harfu apa? Harfu nafyin, seperti ma, lam, la, itu harfu-harfu nafyin. Seperti yang akan datang nanti lama. Lama juga harfu nafyin, cuma nanti ada perbedaan antara lam dan lama. Nanti insyaallah akan disebutkan perbedaannya. Sehingga bisa mengerti. Yang singkatnya lam itu artinya tidak, kalau lama artinya belum. Namun terkadang lam juga diartikan belum. Karena kita melihat penyesuaian kata ini ya. Bahasa gitu ya. Tapi secara asal lam itu tidak. Lama artinya belum. Nah, nanti ada perbedaan dengan bahasa Arab dijelaskan insyaallah pada pertemuan besok kemungkinan, karena sekarang udah mepet. Yang berikutnya apa? Harfu qalbin. Nah, lam itu disebut harfu qalbin. Huruf yang qalb itu merubah. Maksudnya apa? Maksudnya merubah fi'il mudhari' jadi madi. Artinya merubah arti fi'il mudhari' menjadi merubah arti istiqbal, arti akan datang, atau arti hal, arti sekarang berubah menjadi arti madi, arti yang sudah lewat. Lam yadhab, dia tidak pergi. Nah, berarti artinya madhabah, dia tidak pergi. Mengabarkan sesuatu yang telah terjadi. Nah, itu. Warakallahu fikum. Nah, kita baca bareng untuk menambah kosakata. Lam adhab ila suqil yauma. Aku tidak pergi hari ini ke pasar. Lam nal'ab kurata salati amsi. Kami tidak bermain bola basket kemarin. Nah, kalau dorob yaitu kata keterangan tempat, bisa diartikan akhir atau tengah ya, karena posisinya juga boleh di akhir, boleh tengah, boleh depan. Nah, sehingga boleh artikan kami kemarin tidak bermain bola basket. Boleh diartikan itu, atau kami tidak bermain bola basket kemarin. Nah, namun kalau dalam susunan bahasa Indonesia SPOK itu keterangan, kata keterangannya di akhir, apakah kita ikuti SPOK, sehingga apa artinya? Kami tidak bermain bola basket kemarin. Itu kan? Nah, nomor 3. Lam nafham hadad darsa jayidan. Kami tidak paham pelajaran ini dengan baik. Aratu an azuraka albarihata walakinna abi lam yasmah li bil khuruji lailan. Nam, walakinna abi lam yasmah li bil khuruji lailan. Aku ingin mengunjungimu tadi malam, akan tetapi bapakku tidak mengizinkanku keluar di waktu malam. Aku ingin mengunjungimu tadi malam. Ya, baca. Aku ingin mengunjungimu tadi malam. Akan tetapi ayahku tidak mengizinkanku keluar. Nah, Lailan di situ dorob untuk keluar pada waktu malam. Nomor 5. Lam akul syai'an mumbu yaumaini. Lam akul syai'an mumbu yaumaini. Aku belum makan sesuatu sejak 2 hari. Aku belum makan sesuatu sejak 2 hari. Alam tasma'il adhana ya Haruna ya Harunu. Alam tasma'il adhana ya Haruna. Bala sami'tu. Tidakkah engkau mendengar adzan wahai Harun? Bala sami'tu. Tentu aku mendengarnya. Lam nadrusil lughatal arabiyyata fi baladina. Kami tidak belajar bahasa Arab di negeri kami. lam yaftahil baqala adukanahul yauma. Lam yaftahil baqala adukanahul yauma. Pedagang sayur tidak membuka warungnya hari ini. Pedagang sayur tidak membuka warungnya hari ini. Lam ashrabil qahwata ba'da salatil fajril yauma. Aku tidak meminum kopi setelah sholat fajar hari ini. Aku tidak minum kopi setelah sholat fajar hari ini. Qasaltul manadila walam aksiril qumsona. Aku telah mencuci sapu tangan dan aku tidak mencuci baju. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya Harunu. Harun itu mufrad. Nama mufrad, alam mufrad Harun. Wawu dan nun di situ bukan menunjukkan jamak mudzakkar salim, bukan? Harunu. Iya, seperti ya Muhammadu, ya Zaidu. Muhammadun menjadi ya Muhammadu, Zaidun menjadi ya Zaidu. Karena ada harfun nida' maka menjadi mabni ala dhom. Harun ini masuk mamnu minas sarf enggak, Pak? Kalau dia itu nama Arab berarti munsharif. Kalau nama asing berarti ghairu munsharif. Harun itu nama asing setawana, berarti dia mamnu minas sarfi, harunu. Nah di situ di samping dia mamnu minas sarfi, kemasukan juga ya harunu. Berarti domanya satu karena apa? Karena asalnya mamnu minas sarfi, bukan karena kemasukan ya. Ditambah lagi kemasukan ya. Kalau yang kemasukan ya, yang munsharif seperti Muhammadun menjadi ya Muhammadu, ya kan? Kalau Fatimatu kemasukan ya, tetap ya Fatimatu. Fatimatu. Ahmadu sama. Sebelum kemasukan ya dan setelah kemasukan ya dia itu domanya satu. Nama mamnu minasorfi yang Ahmadu Harunu. Maryamu juga termasuk. Kalau yang munsorif kemasukan ya menjadi domanya satu mabni ala dom. Itu untuk nama. Atau kalau bukan nama, kalau jatuh isim berarti dia itu isim yang nakiro maksuda. Ya, rojulun menjadi ya rojulu. Yang ghairu maksuda menjadi ya rojulan. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Menjadi Maryama kalau majrur berarti ya. Kalau majrur menjadi Maryama, ya. Marortu bi Maryama. Marortu bi Haruna. Marortu bi Idrisa. Nah, itu majrur tandanya fathah. Tidak bisa dibaca Maryami atau Haruni. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.